Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa apa, amal itu putus, tidak bisa dibawa bekal mati menghadap Allah. Majlis yang ramai ini tak bisa menjadi sebagai amal yang akan dibawa menghadap Allah. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut selawat di dalamnya, maka majlis itu menjadi antal jifah, majlis bangkai, busuk, berulat dan berbau. Majlis yang dihadiri orang mulia di tempat yang baik, di waktu yang baik, kita tak ingin menjadi majlis bangkai. Maka kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak dianggap sebagai umatku, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang tua, tak sayang kepada yang muda, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang muda-muda yang disayang, takut nanti terjepit, takut ada hal yang tak diinginkan, maka panitia menempatkan di atas. Semua yang berkumis turun ke bawah. Adapun yang alim ulama, cerik pandai, al-ulama al-ajilla, ulama-ulama yang mulia, al-ahabaib al-afadil, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Dr. Haji Tamrin Usman, DEA, Diplom Etud Aprofondi. Kok bisa tahu Pak Ustaz? Lama saya menghafal tulisan ini. Bapak-bapak wakil rektor, bapak dekan, bapak ibu wakil dekan, Civitas Akademika, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai turun dari mobil tadi, saya takut mau turun. Gimana mau turun ini? Anak raja memakai emas. Emas dipakai pergi ke Sambas. Hanya satu yang saya cemas, kalau-kalau kain ini lepas. Itu yang saya takut begitu. Tapi itu pantunnya baru dapat di sini aja tadi. Begitu makan pisang pakai serikaya, keluar ide-ide. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki bernama Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim punya anak laki-laki namanya Muhammad Ali Ridha. Ali Ridha punya keturunan cucu cicit, salah satunya bernama Abdurrahman Al-Qadri. Itulah yang datang menjadi sultan pertama kerajaan Pontianak. Jadi hubungannya bukan sekedar hubungan agama, tapi hubungan nasab yang luar biasa. Negeri ini kalau ada orang heran, kenapa Ustaz Abdul Somad disambut dimuliakan luar biasa? Karena memang negeri ini negeri Islam dan ulama. Negerinya cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang jangan heran. Jangan nanti ketika bicara tentang Islam, apa itu Pontianak, Kalimantan Barat, bicara Islam, kok bicara Islam? Loh, ente selama ini kemana aja? Dari sejak 1771 negeri ini dipimpin oleh sultan bukan hanya sekedar Islam, tapi punya nasab silsilah darah sampai kepada darah yang mulia. Innal Hasan wal Husain, sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, Sayyida Syababi Ahlil Jannah, pemimpin pemuda penghuni surga. Pak Ustaz, saya bukan Arab. Lo ada yang ngaku saya bukan Arab? Saya pun bukan Arab. Siapa yang bilang saya Arab? Makanya waktu saya di ceramah di majelisnya Habib Syekh, selesai Habib Syekh datang satu Habib dari Yaman, saya datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang tadi itu adalah Arab, sedangkan yang ini Arab-Arab cemas. Bukan Arab. Tapi ketika Islam datang, maka Islam bukan hanya untuk Arab dan non-Arab. Berkulit hitam, siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Ketika Nabi datang ke kota Makkah tahun 8 Hijrah, maka Bilal yang naik ke atas mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Menara waktu itu belum ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal. Apa kata orang Arab Quraisy berbisik? Alhamdulillah bapakku sudah mati, kalau tidak dia menengok burung gagak azan. Karena kulitnya hitam. Kenapa Nabi tidak memerintahkan Sayyidina Ali? Kenapa Nabi tidak memerintahkan Sayyidina Utsman yang kaya raya menantunya? Kenapa tadi tidak memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mertuanya? Karena dalam Islam yang dilihat bukan Arab non Arab. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda Arab dengan non Arab. Wa la farqa bainal Abyad wal Aswad. Tak ada beda antara hitam dan putih. Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Dari tanah berwarna tanah akan mati menjadi santapan cacing tanah. Abdul Somad dari dalam tanah naik ke atas tanah, keliling, mati, masuk tanah. Apa yang disombongkan? Oleh sebab itu maka ketika kita sampai di tempat ini, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, tak ada beda. Ah, ini omong kosong, katanya tinggi sama tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Kenapa Ustaz duduk di atas? Ya, kalau saya duduk di bawah tak nampak lah. Di atas. Ladies first. Perempuan lebih utama. Tengok perempuan. Siapa bilang mengatakan apa itu agama Islam? Merendahkan perempuan, menyepelekan perempuan. Nih, ini ajaran ini datangnya dari mana? Tanzilal Azizir. Datang dari Allah melalui wahyu Al-Quran. Makanya tema malam ini adalah bersatu dengan kembali ke Al-Quran. Jadi kalau kita mau bersatu, maka kita jurus mesti kembali yang bisa mempersatukan kita, Al-Quran. Quran ini jangan bayangkan kertas dari langit turun. Kertas yang turun dari langit itu bukan Quran. Apa namanya? Kertas jatuh dari gedung tinggi melayang. Quran itu suara. Suara Jibril didengar oleh Nabi. Suara Nabi didengar oleh sahabat. Suara sahabat didengar oleh tabi'in. Suara tabi'in didengar oleh tabi'in. Suara tabi'in didengar sampai ke bawah. Sampailah ke guru ngaji kita, sampai ke kita. Makanya kalau baca Quran pakai guru apa? Guru ngaji. Sekarang ada orang baca Quran gak pakai guru. Lalu gimana? Di downloadnya Quran di internet, www.quran.com. Dapat Quran digital, baca sendiri. Alama. Bukan itu bacanya bro. Bacanya gimana? Alif Lam Mim. Mana ada lam di situ? Mana ada mim di situ? Itu tulisannya jelas-jelas alama. Makanya berguru. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, gurunya setan. Makanya mesti berguru. Guru ngaji. Saya ini orang kampung, orang Melayu dari Riau. Diserahkan emak ke guru mengaji, ayah sibuk cari nafkah, pontang panting, lintang pukang, tunggang langgang. Emak kerjanya bukan cuma memasak saja. Ibu-ibu yang sudah diberi kedudukan yang tinggi luar biasa di Universitas Tanjung Pura ini, maka ibu tanggung jawab anak baca Quran. Harus bisa. Anak baca Quran siapa? Ibu menyerahkannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kasar sekali sama Pak Ustaz. Ya lembut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. What can I do for you? Kebetulan Ustaz ini lama di Pare, maka lancar bahasa Inggrisnya. Ini anak saya Pak Ustaz, mau belajar mengaji. Oke. Namanya Abdul Somad. Ini alif-alif. Saya dulu ngaji pakai alif-alif. Alif di atas, alif di bawah, alif depan. O, A, I, U. Oh, ternyata di Pontianak sama. Alif dua di atas, alif dua di bawah, alif dua depan. On, an, in, on. Sekarang yang senyum udah tua. Sekarang anak-anak tak tahu. Sekarang mereka tidak lagi pakai itu. Sudah pakai ikro, a, bataba, batata, basaba. Nah, lalu terserah mau pakai koidah apa. Koidah Baghdadiyah namanya. Ada lagi namanya koidah alif bata. Ada lagi namanya kaidah hatta'iyah. Ada lagi namanya kiro'ati. Ada namanya ikro' dari Yogyakarta Kiai Haji Hasan Umam. Terserah mau pakai metode apa. Yang penting pakai guru. Ini anaknya, ini alif-alifnya. Ini beras satu kaleng sama minyak lampu. Dulu di kampung itu bambu, bambu diisi minyak lampu ngaji. Dari tepi sungai pergi ke rumah guru, rumah panggung, macam rumah Melayu zaman dulu. Balik mengaji, ngajinya tak dapat, lubang hidung hitam. Tanah asap obor. Tapi suasana itu masih dirindukan sampai hari ini. Kampung religi. Nah, ini anaknya, ini berasnya, ini minyak lampunya. Yang di ujung ada rotan sebesar ibu jari. Dibelah empat. Pak Ustaz, nanti kalau anakku nakal, silakan pukul, aku ikhlas dunia akhirat. Saya sangka basa-basi. Rupanya serius. Begitu mak saya pulang, anak-anak yang lama itu ribut. Datang Ustaz mengambil rotan, dipukulnya. Rotan yang baru itu. Tes drive langsung. Saya padahal baik. Saya dari dulu baik. Saya diam aja. Kena juga. Habis kena, kena di belakang. Sampai sekarang ingat saya sakit. Tapi setiap mau bulan puasa, saya balik ke kampung, kenduri arwah, mengundang anak yatim, fakir miskin, sumbangan. Saya tetap datang ke rumah guru mengaji saya. Assalamualaikum tuh, atuk sehat. Alhamdulillah. Kemarin pas mau puasa saya datang. Assalamualaikum, atuk sehat. Saya cium tangannya. Ustaz tak dendam? Tak. Ingat aja sedikit. Ingat ada. Ingat apa salahnya? Masa mengingat tak boleh? Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Apa salahnya kita ingat guru mengaji? Kita bawakan dia sorban, kita belikan dia peci, apa yang bisa kita senangkan hatinya. Tapi yang didapat guru mengaji itu bukan sekedar itu. Ada yang tak putus dengan kematian. Apa dia? Andai guru mengaji saya itu mati meninggal dunia, maka dia dimakan cacing tanah. Malam ini saya ceramah, besok saya ceramah, maka akan mengalir pahala ke makamnya seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah yang kami inginkan sebagai akademisi, dosen. Saya sehari-hari sebagai dosen. Kalau di Malaysia namanya pensyarah. Diambil dari bahasa Arab syarah. Syarah artinya menjelaskan. Pensyarah orang yang mampu menjelaskan. Makanya sebelum dosen masuk, mahasiswa bingung. Aku bingung materi ini. Tapi setelah pensyarah tadi masuk menjadi jelas. Karena dia pensyarah. Dosen apa artinya? Sampai sekarang saya tak tahu apa arti dosen. Ada pula kawan saya mengejek, kok dosen? Iya. Oh, yang gajinya 2 sen ya. Penghinaan luar biasa. Kami sebagai ustaz, sebagai habib, sebagai dosen, sebagai ulama, yang mengami inginkan itu apa? Mengalir pahala setelah kematian. Maka ibu-ibuku yang tetap mengajar di surau, di langgar, di musola, anak-anak gadisku yang remaja, tapi kau mengajar adik-adik kelasmu yang mahasiswi, kau punya kelompok mengaji, lanjutkan adik-adik yang program hijrah. Ini Pak Ustaz, di Pontianak ini ada anak-anak muda yang sudah hijrah Pak Ustaz. Mantap, kalian buat kelompok mengaji, kalian mahasiswa, mahasiswi semester 1, semester 2, tapi yang laki-laki muridnya laki-laki juga. Jangan, ini ada yang baru hijrah nih, asal cari murid perempuan. Jangan, yang perempuan serahkan ke akhwat. Kamu cari murid laki-laki. Mana masuk WA ke saya, Ustaz Somad, ya. Apa hukumnya saya ngajar ngaji muridnya perempuan? Asal masuk mengaji, semangat luar biasa. Kenapa? Ada murid baru, Pak Ustaz. Ini orang hijrahnya tak tulus. Kalau kau sudah hijrah, maka kau hijrah betul-betul, hijrah total. Tidak setengah hati. Tidak bisa kaki kita ini dipasang dua. Saya Pak Ustaz, memang kaki saya yang sebelah kanan ini di neraka, tapi yang ini sudah masuk surga. Tak bisa. Harus all out, harus total. Aku harus hijrah adinda. Bagaimana dengan hubungan kita, kanda? Kita akan jumpa setelah aku selesai S3 nanti. Begitu kata dia, kalau begitu aku pun akan pergi. Siapa yang duluan datang, itulah yang kuterima nanti. Say goodbye lah. Jangan sedih. Kenapa? Karena orang beriman pasti sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Allahu Akbar. Yang paling kuat bilang Allahu Akbar belum kawin tuh. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari guru mengaji itulah kita mendengar huruf Bismillahirrahmanirrahim. Guru yang ngajar. Ini nah ada namanya huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ini ha kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya tuan guru? Kalau ha dipegang dada bergetar. Ha. Ha. Tapi kalau ha tak ada getarnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mau ngajar, gosok gigi dulu. Jangan habis makan petai jengkol. Anak-anak murid sekalian, ada huruf ha besar, ha, ha. Ada huruf ha kecil. Pingsan anak-anak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, begitu. Barulah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ra. Itu tafkhimna tebal ra. Jangan kau sebut tak ada dalam masalah ra. Bismillahirrahmanirrahim. Payah bahasa Arab ni ya Pak Ustaz. Bukan bahasa Arab tu payah, bahasa kita yang terlalu mudah. Bahasa Inggris, bahasa Perancis. Coba tanya sama Pak Rektor, beliau lama di Toulouse di Perancis. Bahasa Perancis pakai makharijul huruf. Bahasa Inggris juga, dalam bahasa Inggris ada huruf shin, sha. Mana contohnya? Workshop. Workshop. Dalam bahasa Inggris ada huruf tha, tha, alif, ba, ta, tha. Mana contoh tha dalam bahasa Inggris? Health. Health artinya sehat. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Kalau salah nyebut health jadi neraka. Health. Maka ada huruf shin, ada huruf tha, ada huruf sa, ada huruf sa. Tha, sa, sha, so. Ini tak ada dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita tak ada. Makanya tak ada orang salah ngomong saya suka sama kita. Kalau bahasa Arab tak bisa, bahasa Inggris dengan main-main. Tapi hebatnya bahasa Arab, bahasa Arab ada huruf ba. Wairil maudhub, wairil maudhub ba. Huruf bahasa kita tidak ada ba. Tak ada. Dalam bahasa Arab ada huruf ba. Ba. Wassama'i wa tariqa. Dalam bahasa Arab ada qalqalah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Qul wallahu ahad. Allahu samad. Dalam bahasa kita tak ada. Dalam bahasa Arab ada panjang, ada pendek. Hujan. Hujan bahasa Arabnya matar. Mimtara, matar. Tapi kalau tanya panjang, matar. Airport. Bayangkan dari hujan jadi airport. Gara-gara alim. Aina tadhhabu? Where are you going? Ana adhhabu ila al-matar. I'm going to airport. Salah ngomong. Aina tadhhabu? Where are you going? I am going to rain. Saya pergi ke hujan. Bayangkan. Oleh sebab itu maka betulkan. Ya Allah, ya Allah, sabit kalbi, kokohkan kaka. Sabit kalbi, kokohkan hatiku. Tidak, sabit kalbi, kokohkan anjingku. Jangan heran anjingnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Oleh sebab itu maka belajar makharijul huruf. Yang pertama dibetulkan apanya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا صلاة tidak sah salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Fatihah tidak sah salatnya. Nah, bagi yang baru-baru hijrah, kalau mau jadi imam, latihan dulu imam salat zuhur. Sholat zuhur itu modalnya takbirnya aja mantap. Maju aja, jangan takut, maju aja. Maju ke depan. Mohon maaf Pak Rekor. Luruskan sholat. Muka agak serius kan sih. Luruskan sholat. Luruskan sholat. Dah. Allahu Akbar. Ada orang tahu. Nah, itu jangan langsung maju. Ini udahlah baru hijrah, langsung maju sholat subuh. Oh, sholat subuh memang 2 rakaat, kunutnya panjang. Nih saya ajari, tapi bertahap. Awalnya sholat ini, nanti ayat pendek-pendek, 3 ayat. Wanil maudhubi alaihim walabbanin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Jangan langsung ke tengah. Ini dibaca ayat yang di tengah. Ya ayyuhallazina amanu la datang kawan dari belakang kul wallah aja lah. Ini penting, nampaknya sederhana. Belajar mengaji jangan sampai. Makanya dulu orang Melayu kalau mau nikah, wow, lama sekali orang Melayu nikah. Makanya jangan heran 7 hari 7 malam. Malam pertama malam merisik mengintai, kira-kira dia sudah punya calon atau belum. Malam kedua malam meminang, kalau memang belum ada calonnya maka dia dipinang. Malam ketiga malam berinai. Malam keempat malam berkhatam Quran. Malam kelima malam akad. Malam enam malam ketujuh malam pesta besar. Pesta khusus satu malam, pesta umum satu malam. Tujuh hari tujuh malam. Begitu dulu. Sekarang tidak ada lagi. Tiba-tiba udah goncengan aja. Kamu nikahnya kapan? Dulu mau nikah Januari, kepada Ustaz Abdul Somad harap memberikan nasihat pernikahan di bulan Januari. Bulan Januari kita datang ke rumahnya pesta. Januari tahun depan baru diundang acara akikah. Dulu gitu, sekarang enggak. Januari nikah, April akikah. Memanglah dunia sudah mau kiamat. Oleh sebab itu maka kembali anak-anak. Alhamdulillah Bapak Gubernur dengan ini memencet tombol di masjid, di daerah mana tak boleh sebut nama daerahnya, menjaga kode etik jurnalistik. Kepada Bapak pimpinan daerah diwakili oleh kepala kantor Kementerian Agama memencet tombol maghrib mengaji. Kepada para wartawan harap mengambil liputan karena inilah inti acaranya, besok mau masuk koran. Pemencetan tombol habis baterai. Alhamdulillah sejak malam 17 Ramadan ditandai pemencetan tombol sampai hari ini maghrib mengaji berjalan. Apa maknanya? Maghribnya mengaji, anak-anak satu pun tak ada mengaji. Pergi kita ke surau langgar musalla sunyi sepi. Pak Zi, ya, anak-anak kemana? Kemana Pak? Sudah berbuih mulut kami memanggil Pak Ustaz. Anak-anak bapak ibu harap antar dari maghrib ke isya hilang. Setelah dicek rumah ke rumah ternyata anak-anak sedang bermain-main. Dengan siapa? Upin dan Ipin. Upin dan Ipin baik. Saya tak ragu dengan itu. Meme pun baik. Meme baik, tak salah. Ada satu yang saya khawatirkan, Bang Saleh. Bang Saleh ni, hati-hati. Bang Saleh memang tak jahat. Dia kerjanya minjamkan buku dengan mobil kecil. Cepat baliknya. Ustaz ternyata sering nonton juga ya. Iyalah, anak keponakan kita nonton, tak kan kita diam aja. Artinya apa? Ini anak-anak kita ini mesti kita kontrol. Emak saya, ayah saya, membesarkan saya, itu tak terlalu berat. Tapi saya sekarang, saudara-saudaraku yang sebaya dengan saya, tanya Pak Rektor. Dulu Pak Rektor membesarkan anak-anaknya sampai bisa kuliah ke luar negeri, kira-kira berat tidak? Tak terlalu berat. Yang merusak kepala Abdul Somad ini, nih, tak banyak, bisa dihitung lima jari. Unyil, Ucrib, Pusrok, Fauga, Pak Raden. Tapi anak-anak kita sekarang yang merusak kepalanya datang dari Amerika. Wonder Woman, Spiderman, Batman, Catwoman. Mohon maaf Pak Rektor, mohon maaf, ini akademisi ini, tak boleh porno. Wonder Woman, Spiderman, Batman, semuanya kolornya di luar. Padahal dalam tradisi orang Melayu pantang menampakkan lekukan. Makanya kalau laki-laki pakai kain songket. Kalau tempat kami pakai songket. Kalau mau pergi undangan pakai songket. Songket itu dua. Kalau anak lajang songketnya di atas lutut. Kalau yang sudah menikah di bawah lutut. Makanya kalau ibu nanti suaminya pasang songket di atas lutut, waspadalah. Kenapa anak muda itu songketnya di atas lutut? Supaya kalau dalam perjalanan ada apa-apa mudah dia buka silat. Karena di atas lutut. Tapi kalau di bawah lutut, nah itu udah diintai-intai malaikat maut lah. Nah, Oleh sebab itu apa maknanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Oleh sebab itu maka kita diajarkan budaya, agama sejalan. Kalau tidak sejalan, yang mengalah adalah budaya. Karena budaya, cipta, karsa, karya otak manusia. Mungkin salah, relatif. Tapi yang datang dari Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tak ada kebatilan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Ibu-ibu yang di atas, masih ada grup wirid Yasin? Tak ada lagi orang baca Yasin? Ada Pak Ustaz? Kapan? Sore? Sore apa? Sore Jumat? Ramai? Adalah agak 2-3 orang. Itu sebetulnya mempererat persatuan. Masalah apa yang dibaca ya? Pak Ustaz, kami katanya enggak boleh lagi baca surat Yasin. Surat Yasin itu Quran atau bukan Quran? Quran. Mana ada larangan baca Quran? Kecuali Yasin itu di luar Quran. Ya, ini di luar nih Pak Ustaz. Mana? Nih. Itu Quran yang sudah dipisah. Namanya surat Yasin. Dengan berbagai macam fotonya, ada foto selfie, ada WhatsApp, ada close up, macam-macam. Baca Yasin. Ibu-ibu, sore ini kita tidak baca Yasin seperti biasa lagi ya. Tapi kita sore ini memperbaiki bacaan. Karena kalau cuma baca-baca-baca aja tidak sudah lama. Sore ini kita perbaiki bacaan. Nah, untuk yang pertama, ibu ketua dulu. Bu ketua, silakan baca 3 ayat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Dah, ibu yang kedua bu. Kalau begitu dia jangan dipaksa. Kalau dipaksa juga nanti dia merajuk. Kalau sudah merajuk dia tak datang lagi. Kalau dia sudah tak datang maka rusak jamaah. Demi untuk memutuhkan jamaah, percaya aja bahwa dia batuk. Kalau dia tak batuk, mudah-mudahan dia batuk. Dahlah bu, mudah-mudahan ibu cepat sembuh ya. Ibu yang ketiga, apa cah bu? Ya, ya Asin. Kenapa bu baca ya Asin? Ini kan ayat dua gitu deh. Rupanya baca Latin. Lah, yang baca Latin rupanya baru belajar. Apa salahnya? Dah selesai. Jumat depan, ibu-ibu Jumat depan kita tidak baca Yasin lagi. Jadi kita akan hadirkan Ustaz, kita baca tafsir surat ya Yasin. Bacanya tafsir surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini ada yang mengatakan maknanya ya insan. Ada pula hadis mengatakan ini salah satu dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anal Hasyr, anal Aqib, anal Fatih, anal Khatim, anal Taha, ana Yasin, ana Ahmad, ana Muhammad. Makanya disebut salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Ya Allah, Yasin. Yasin itu siapa? Entahlah, mungkin yang baca itu namanya Yasin. Ala Yasin ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibillah, yaitu kekasih Allah subhanahu wa taala. Jadi ada bacaannya, paham. Jadi bukan sekedar, jangan sampai baca ujung-ujungnya. Ini sekarang banyak orang baca Yasin tapi yang dibaca ujung-ujungnya aja. Qurjaun fayakun. Apa yang dibaca? masih syukur dia yang baca macam itu Pak Ustaz. Ustaz jangan ngejek-ngejek Pak Ustaz. Masih syukur dia baca. Terus yang satu itu tak berbunyi lagi. Apa yang kau baca? Ini hasil lip sync namanya. Ini tren baru 2017 Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jaga persatuan kembali kepada Al-Qur'an, lalu kemudian anak-anak ini dimasukkan dalam SDIT, SMPIT, SMAIT Al-Qur'an. Nanti terserah dia mau kuliah ke mana. Dia mau kuliah ke McGill Kanada, silakan. Dia mau kuliah ke Jepang, silakan. Dia mau kuliah ke Amerika, silakan. Dia mau masuk ke Sorbonne Prancis, silakan. Tapi kepalanya sudah ada Al-Quran. Ini anak ibu, iya Pak Ustaz. Di mana sekolahnya? SDIT Tahfiz Quran. Berapa juz? 30 Pak Ustaz. 30 juz? Enggak, juz 30. Enggak apa-apa. Daftarkan anak anda segera SMPIT Al-Quran. Kalau tamat dari sini, hafal 3 juz. Juz 30, juz 29, juz 1. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa baca Quran, dan hafal 120 hadis. Kok bisa 120 hadis? Arba'in 3 kali. Kelas 1, 30. Kelas 1, 40. Arba'in. Kelas 2, 40. Kelas 3, 40. Maka tertolonglah anak-anak kita. Biayanya dari mana? APBD. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Yang menandatangani APBD-nya siapa? Anggota legislatif. Yang memilih anggota legislatifnya siapa? Kita. Maka kita pilih orang yang punya spirit Al-Qur'an. Jangan nanti calon-calon caleg pergi ke masjid. Bapak ibu sekalian, nanti tak lama lagi akan pemilihan calon anggota legislatif. Tolong pilih saya. Ini saya bawakan 3 gulung karpet sebagai DP. Kalau saya menang, insya Allah saya tambah lagi. Tapi kalau saya kalah, yang ini saya jemput balik. Bapak kalau datang kemari, jangan bawa karpet. Karpet kami sudah mantap. Bapak kalau kemari, jangan bawa AC. Kipas kami sudah banyak. Bapak kalau kemari, jangan bawa lampu. Lampu kami sudah hebat. Tolong bawakan perda peraturan daerah. Pertama, peraturan daerah. Gitu. Ini sekarang sekolah sudah dihilangkan dulu. Ini tempat negeri pondok pesantren. Para alim ulama, berapa pelajaran agamanya? Quran, tajwid, tarannum, tarannum, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Ditambah lagi arud kawafi dalam bahasa Arab. Ditambah lagi nahu, sorab, balaghah, mantik, bayan. Ditambah lagi badi, 10. Tambah lagi hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Tambah lagi tafsir, ulumul Quran, tafsir tahlili, tafsir maudhu'i. Tambah lagi fikih, 20. Usul fikih, kama'idul fikih, 22 pelajaran agama. 22 pelajaran agama disempitkan menjadi satu PAI, Pendidikan Agama Islam. Makanya jangan heran, profesor, doktor, tamat dari negeri berilmu pengetahuan, tapi kering, otaknya kering, jiwanya kering. Sampai ke Bandung, sampai ke Jakarta, ikut siapa? Malah ikut Dimas Kanjeng. Kenapa? Karena spiritualnya sudah kering. Ibu, kalau pergi anak pagi sekolah, pasti dimasakkannya nasi goreng, mie goreng, dikasih telur dadar, mata sapi. Anaknya payah makan, tapi anaknya suka main bintang. Nah, dimasakkannya mata sapi bentuk bintang. Anak dengan suka bintang, suka bintang, makannya Begitulah sayangnya ibu. Kebetulan ibunya poluan, makan kau tak makan alasannya. Nah, jangan tersinggung, tak ada poluan yang begitu. Setiap somat aja itu ngarang, ngawur itu. Artinya apa? Kita punya cara bagaimana anak-anak ini mengaji. Maka buatlah metode TK Al-Quran, SDIT Quran. Bapak-bapak yang kaya raya, yang mobilnya banyak, yang rumahnya besar, yang banyak duitnya, buat Jangan berpikir pesantren besar, santrinya 3000. Kecil saja, 3 lokal. Lokal A, lokal 1, lokal 2, lokal 3. 30 orang, 30 orang, 30 orang. Bapak sudah menyelamatkan 90 anak dari sekuler, liberal, kafir, murtad, sesat, masuk ke jalan. Kembali ke Quran. Tabligh Akbar penting. Tabligh Akbar pengajian ini penting. Tadi malam waktu pengajian, ustaz yang datang dari Riau itu, ustaz apa namanya? Entah, aku pun tak ingat entah siapa namanya. Mudah ingat nama saya. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, sudah tertulis itu. Abdul Somad. Qul wallahu ahad, Allahu Somad. Bagi yang ragu, aku ragu dengan ustaz, entah ustaz dah tidak ya. Maka semua aja dituliskan di situ. S1 Al-Azhar Mesir, S2 Dar Al-Hadis Al-Hasaniyah Institute Maroko. Itu Maroko. Banyak yang bertanya-tanya ke saya, ustaz dari mana? Maroko. Dekat dari Maroko Pak Ustaz. Sehari-hari dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Sultan Syarif Kasim nama sultan kami di Kerajaan Siak, Sri Indrapura, Kerajaan Melayu Riau. Sultan Syarif Kasim. Syarif dipangkal namanya, menunjukkan dia syarif, keturunan Nabi. Yang laki-laki syarif, yang perempuan syarifah. Kami dari negeri Melayu, dan kami 7 di sini juga Kerajaan Melayu. Kami dari raja yang keturunan Nabi, di sini juga sama. Nah, ini semua bangkitkan semangat. Yang jadi masalah, what's next? Setelah Tabligh Akbar ni apa? Gimana setelah Tabligh Akbar kemarin? Apa? Berserak sampah. Bukan itu yang kita inginkan. Setelah Tabligh Akbar, yang selama ini ragu-ragu, ini duit ini mau kubawa main judi ke Las Vegas atau mau kawin lagi ya? Ini duit, maka kau belikan tanah, kau dirikan lokal 3, kau cari pondok pesantren tahfiz Quran, panggil dia, kau ajar anak-anak di sini, 90 anak terselamatkan. Satu orang kaya, 90, satu orang kaya, 90. Maka kalau ada 10 orang kaya, berapa anak yang sudah selamat? 900. Kalau ada 100 pengusaha, berapa anak Kalimantan Barat yang selamat? Saya pun bingung saking banyaknya. Banyaklah pokoknya. Banyak. Selamatlah. Ceramah ini penting, tapi ada action setelah itu. Jangan nato, no action, talking only. Ustaz tu cakap aja tu, ngomong aja pandainya. Mana buktinya? Nah, ini kita buktikan semua. Maka selamatlah anak-anak kita. Nah, kau sudah hafal Quran karena kau sekolah di pondok tahfiz. Silakan mau ke mana? Bayangkan kalau anak ibu. Ustaz dari tadi ibu aja. Gimana lah? Asal saya pandang ke atas ibu nampak. Ke bawah belum, Pak? Ibu punya anak perempuan, SD IT tahfiz, SMP IT tahfiz, SMA IT tahfiz. Dapat beasiswa fakultas kedokteran. Begitu tamat jadi dokter spesialis, pulang ke Pontianak, kerja di rumah sakit umum. Jilbabnya panjang, raut wajahnya lembut bekas air wudhu, mulutnya komat kamit ngulang bacaan Quran. Masuk dia ke dalam ruangan pasien sambil ngulang bacaan Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Ibu sakit, tak jadi sakit. Belum lagi disuntiknya sudah sehat pasien-pasien itu. Coba kalau yang masuk itu yang bukan dari sekolah Al-Quran, dokter spesialis sekuler liberal, rambutnya pun macam durian, anak funky, wah, anting-anting 16, 8 di sini, 8 di sini, di sini, sampai macam sapi kurban. Di bibirnya ada pula bibir. Menengok bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang ini. Kuku hitam semua. Anak funky, hitam, hitam kuku. Masuk dia ke dalam ruangan pasien. Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Sakit ya? Sakit? Sakit? Belum suntiknya mati pasien. pentingnya Quran. Makanya yang kita doakan itu, kita tak minta anak kita kaya raya, kita tak minta anak kita penguasa, yang kita minta Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Apa ti qurrata ayun? Qurrata sejuk ayun, mata sejuk dipandang mata. Alhamdulillah Pak Ustaz, kalau nengok anak saya nu sejuk mata saya. Kalau nengok anakmu keluar biji mata. Sejuk mata kita menengok, jilbabnya panjang, tangannya tertutup ke dalam, wajahnya bekas air wudu, datang cium tangan. Begitulah sejuk dipandang mata. Yang salah siapa? Kalau hendak membentuk buluh, buluh itu bambu. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Karena rebung yang putih bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar, bisa dibuat membulat. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu galah yang keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala kita pecah. Nah, baca Quran ya. Jangan intervensi saya. Ini pribadi saya. Emang masalah wallah. Apa tak kumat jantung kita? Mau ditempeleng, tinggi pula dia lagi. Mati. Mati itu semua orang mati. Rezeki jangan ditolak, mati jangan dikejar. Itu baru dapat saya dari Pak Rektor tadi. Masalah mati, semua mati. Keberanian tidak membuat engkau cepat mati, pengecut tidak membuat engkau lambat mati. Jangan takut mati. Kau berani, jangan takut mati. Apakah dengan berani itu kau jadi cepat mati? Tidak. Apakah karena pengecut kau jadi lambat mati? Tidak. Mana imanmu kepada takdir? Mati sudah tertulis. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang tak nengok lampu merah lagi. Begitu pulang, faham. Tanya, kok tak tengok? Kalau tak mati, kata Allah takkan mati. Oh, itu orang tak betul. Nanti saya disalahkan Pak Kapolda. Saya undang satu lagi gilo, satu lagi. Nah, oleh sebab itu kau berani membuat ini apa? Karena Allah, kalau kau mati, kata Allah, mati. Betapa banyak orang yang katanya mau mati, tak mati. Ustaz, saya sudah diponis dokter, katanya tak lama lagi mati. Berapa? 3 minggu kau mati. Salat Jumat cuma 3 kali lagi. Mati. Terus, tak jadi saya operasi Pak Ustaz. Takut saya. Masa kata dia urat kaki dipotong naik ke atas. Apa namanya? Bypass. Emang jalan tol. Jadi operasi. Enggak Pak Ustaz, takut saya. Berapa umurmu kata dia? 3 minggu mati. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun tak mati-mati. Berapa banyak pula orang yang diponis mata sehat, kuping sehat, otak sehat, jantung sehat, buah pinggang sehat, paru-paru sehat, darah sehat, gula darah stabil, jantung sehat semua. Asakin senamnya, aku sehat, tabrak mobil, mati. Mati bukan untuk ditakuti. Kita yang meninggalkan anak yang pandai baca Quran ini, inilah yang menolong kita. Mati kita, dia ngulang bacaan Quran 1 hari 2 juz. Anak-anak yang hafal Quran, itu ngulang hafalan Qurannya 1 hari 2 juz. Kalau dia tidak ulang 2 juz, maka dia lupa. 1 bulan dia khatam 2 kali. Mengalir pahalanya ke makam kita, macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itulah yang kita inginkan sebagai orang tua. Ibu mengandung dia 9 bulan 10 hari lamanya. Emang ibu dapat apa dari mengandung itu? Melahirkan dia beragam nyawa. Ibu-ibu yang melahirkan anak, nyawa taruhannya. Ibu-ibu zaman dulu kalau menasihati anak begitu, kau harus taat sama aku nak. Aku melahirkan kau beragam nyawa. Bukan macam ibu zaman sekarang, macam mengeluarkan ingus saja. Sesar. Lahir. Nah, 9 bulan 10 hari kau kubesarkan. Nah, darahku mengalir dalam darahmu. Nah, air susu, apa yang kau balaskan? Nah, itulah balasan dia. Mati kita didoakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Tak perlu dia bacakan. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ini. Tak perlu. Automatically, otomatis sampai pahala bacaan itu kepada anak. Allahu Akbar. Anak-anak kita akan sekolah di sekolah tahfiz Quran. Cita-cita orang tua saya yang tak sampai itulah. Pulang saya bawa ijazah. Ma, aku sudah LC. Ini Al-Azhar dari Mesir. Aku sudah MA. Ini S2 dari Maroko. Kau tak hafal Quran. Aku ingin kau hafal Quran. InsyaAllah anakku nanti hafal Quran. Sudah besar, masih kecil lagi. Maka adik-adikku yang belum menikah, carilah calon istri yang pandai baca Quran. Syukur-syukur hafal Quran. Kalau dia hafal Quran, nanti dia sambil masak baca Quran. Anakmu lari-lari lompat-lompat, tapi dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insa. Allamahul bayan. Anakmu yang sedang jalan-jalan lari-lari lompat-lompat, otaknya tajam. Maka tak pernah dia tengok Quran, tapi dia hafal Quran. Loh, anak ibu kok hafal Quran? Aku sambil masak si Quran. Ibu-ibu yang tak pandai baca Quran, yang tak pernah dengar Quran, yang tak pernah baca Quran, sambil masak apa yang dibaca? Kiam racun, kucing garong. Maka anak itu pun melompat langsung kucing. Habis muka emak dicakarnya. Ini koyak, ini koyak. Bedak 3 inci tak bisa hilang. Cakar. Anak itu bawaannya mau buzina. Lagunya lagu zina. Apa lagunya? Cinta Satu Malam. Anak itu hobinya mau nengok Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Sanjay Dutt. Kenapa? Lagunya lagu India. Datang mbak suami dari belakang. Hancurlah dia. Angkanya yang lajang-lajang. Tapi 2 kali saya ulang ya. 3 kali saya ulang. Yang lajang-lajang. Yang sudah jangan lagi. Jangan ini jadikan alasan nanti balik ke rumah marah-marah. Bunda, ibu, istriku, patutlah anak kita ini tak ada yang pandai baca Quran. Kenapa? Rupanya aku salah pilih. Saya tak mau itu terjadi. Nanti panitia dipersalahkan. Gara-gara siapa? Gara-gara ceramah Ustaz Somad. Usah panggil dia itu lagi ke Pontianak. Kasih tahu ke Pak Rektor, stoplah itu Pak Rektor. Rusak jemaah kita dibuatnya. Yang baru mau menikah nanti, Pak Ustaz, mudahkan urusan pernikahan saya. Ya, kita doakan bersama. Maka kau carilah perempuan yang soleha. Datang kau ke pondok pesantren. Saya baru pulang, sahabat saya cerita, Ustaz Somad, saya menikah lambat. Terus cita-cita saya satu saja. Apa dia? Istriku mesti penghafal Quran. Saya pun pergi ke pondok pesantren, hafal Quran. Saya pilih salah satu, saya nikah sama yang ini. Sarannya, hafal Quran. Bapak tengok wajahnya, saya tak lihat wajahnya. Loh, kok berani? Saya tengok bapaknya ganteng, emaknya cantik. Cerdasnya. Ku tengok foto bapaknya ganteng, emaknya cantik, anaknya pasti tak jauh-jauh. Seperti kata pepatah, buah tak jauh dari tempat jatuhnya. Kalau jauh, pasti dibawa oleh kalong. Nah, Qurannya dapat, cantiknya dapat. Kalau kau nikahi dia karena sukunya, berapa banyak perempuan melanggar pantangan suku, diusir dari suku, dicopot gelar. Kalau kau nikahi dia karena kayanya, berapa banyak orang jatuh miskin, hartanya kau tak dapat. Kalau kau nikah karena wajahnya, berapa banyak wajah berubah, musim berganti, hari berputar. Dulu memang cantik, rambut Mbak Mayang terurai, pipi Mbak Pauh dilayang, alis Mbak Semut beriring, bibir Mbak Delima merekah. Hancur sudah, kacau. Tak ada lagi yang asli, original. Oleh sebab itu maka kau carilah Qurannya. Yang punya anak gadis juga cari menantu begitu. Cari yang mantap Qurannya. Pak Ustaz, Ustaz mau kami undang untuk menceramah, saya tak bisa lagi, jadwal saya sudah penuh. Ustaz tidak kami undang ceramah. Lalu apa? Menjadi ketua tim fit and proper test. DPR apa kepala daerah? Calon menantu kok. Apanya kita tes? Qurannya Ustaz Somad ngetes. Wah, oh betul, anak bapak ini bukan sekedar cantik, cuan. Bukan sekedar pintar, cerdas luar biasa. Maka diadakanlah fit and proper test. Datanglah pendaftar macam-macam, dari mulai yang ganteng sampai yang tak laku-laku datang. Siapa nama kamu? Nama saya Tariq, Pak. Apa jawab sama Iwat Tariq? Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu? Saya Anas, Pak. Apa saya kulang Umar bin Anas? Kamu siapa? Saya Imran, Pak. Oh, panjang tuh Pak Imran. Emang saya Imran, Pak. Tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Apa saya kulhu Allah? Jadi kita tengok Qur'annya. Jangan sampai salah pandang. Ini begitu nampak anak lajang ganteng datang bawa mobil mewah. Wah, buka kaca, buka gorden, tengok. Inilah dia bang yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Kenapa? Memang dia bawa fortune merah metalik bang. Ini dia orang. Jangan dulu mang, jangan terburu-buru. Kita tanya dulu. Kita buat tim. Enggak, mimpiku tak pernah salah. Inilah dia orang. Jadi kita nikahkan anak kita, jangan tunda, nanti diambil orang lain. Dinikahkanlah segera. Begitu seminggu selesai pernikahan, anak pun balik berurai air mata. Allah, kenapa kau menangis rentan? Dunia tak dapat akhirat melayan kalau kau kejar akhirat. Dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu. Itu janji Nabi. Kau kejar akhirat, dunia bersujud di bawah kakimu. Tapi kalau kau kejar dunia, akhirat kau tak dapat, dunia kau tak dapat. Maka berpikirlah. Yang belum menikah, yang sudah, jaga-jaga aja lah yang ada. Perbaiki, bawa mengaji, luruskan. Yang selama ini maharnya Al-Quran, balik dari sini, belilah linggis untuk membuka kotak yang sudah dipaku 4 sumur. Dimasukkan Quran ke kotak 4 kayu jati, dipaku 4 sumur. Oh, aku terima nikahnya dengan mahar sebagai al-salat kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Itulah. Balik dari sini ambil tang copot. Dibalut pakai kain sutra berwarna merah yang rupawan. Oh, bukan main. Dipaku dengan 4 sudut ukiran kayu jati dari Jepara, diletakkan di ruang tamu nan megah mempesona. Setiap kali tamu datang menengok, berdecak kagum macam menengok kucing anggora. Apa nih bu? Itulah mahar nikah kami Quran dulu. Cantik, iyalah. Kenapa dibaca? Dibuka biji mata ya, menengok Quran seumur hidup cuma 2 kali. Pertama waktu mau nikah, ini maharnya ya. Yang kedua waktu mau mati, tak mati-mati. Dibuka atap tak juga mati. Akhirnya bukakan Quran, mati kau tanya. Jangan sampai, buka Quran, pahalanya sampai. Quran diturunkan bukan untuk orang mati, Quran diturunkan untuk orang hidup, tapi pahalanya sampai untuk orang mati. La aqulu alif lam mim ar. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikulli arfin asru amzaliha. Setiap huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim berapa? 30. Jadi yang tak lancar jangan kecil hati, karena makin tak lancar hurufnya makin banyak. Kalau lancar kan sedikit aja. Alam nasrah laka sadrak. Tapi kalau tak lancar, alam alam alam alam nasrah. Tapi janganlah pula seumur hidup tak lancar. Sekali-sekali tak lancar apa salahnya? Lewat lampu merah, traffic light. Ada satu mobil, maju tidak, mundur tidak, kiri tidak, kanan tidak. Tapi mobil yang di belakang tak ada yang marah, semuanya senyum. Kenapa mereka tak marah? Karena di atas ada tertulis belajar. Maka balik dari sini, ambil peci, tulis belajar. Kau baca. Tapi jangan lupa, di bawah belajar itu ada dalam kurung hanya 11 pertemuan. Selesai 11 pertemuan, SIM keluar. Kalau sudah SIM keluar, kena tilang. Bayar di sini atau pengadilan. Nah, ini harus jelas. Artinya apa? Jangan sampai tak pandai membaca Quran. Saya sudah tua Pak Ustaz, tidak ada alasan. Ada orientalis dari Perancis disiarkan di TPI dulu, Televisi Pendidikan Indonesia. Tapi karena tiap hari film India ditutup, tak sesuai judul sama isi. Saya nontonnya jam 12 malam. Dulu acaranya pas jam 12 malam bagus-bagus. Tapi siapa nonton jam 12? Kata orientalis Perancis, bacalah Al-Quran dengan bahasa apa dia diturunkan. Baca Quran. Dalam baca Quran itu ada nafas ditahan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada terapi di sana. Napas, tak boleh curi napas. Napas ke. Ya jangan lama-lama. Hilang nanti. Ada makhrajul huruf, ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Terapi. Makanya orang yang stres suruh baca Quran, tenang walaupun dia tak paham. Sudah dibuat beberapa kali percobaan. Satu percobaan di Italia dibuat dua ruangan kedap suara. Ruangan ini diputarkan Quran, ditanam pokok jagung. Ruangan ini kosong, tak ada pokok. Ada pokok jagung, tapi tak ada Quran. MP3 diputarkan terus. Ternyata setelah dipanen, cepat tumbuhnya lebih cepat dan lebih manis buatnya. Yang membuat percobaan bukan orang Islam, tapi orang Barat ingin menguji betul tidak Al-Quran. Tapi yang begini-begini tidak diekspos. Yang diekspos itu yang mendiskreditkan Islam. Insya Allah Islam akan bangkit. Kenapa? Anak-anak kita belajar Al-Quran dan dia menemukan mukjizat Al-Quran yang tak terpikirkan di otak orang sekarang. Allahu Akbar. Saya di panel berdua dengan dokter SPOG. SPOT spesialis ortopedi tulang belakang. SPOG spesialis kandungan. Ustaz, besok datang ke TVRI Riau. Ya, kita akan bahas masalah kandungan. Salah sambung. Saya bukan orang kandungan. Ustaz bacakan ayatnya aja. Nanti yang membahas masalah kandungan dokter. Okelah kalau begitu. Kata Pak Dokter, Ustaz Soman, saya pernah satu majelis sama orang dokter Amerika. Saya ceritakan, ini dalam kitab suci kami. Manusia diciptakan dari nutfah, sperma, berubah menjadi alaqah, darah. Berubah menjadi utwah, daging. Berubah menjadi izam, tulang. Fakasaudal izam alahma, tulang dibalut dengan daging. Summa ansya'na khuwakut akwar, berubah manusia. 7 perubahan. Sperma, darah, daging, tulang, dibalut dengan daging, jadi makhluk sempurna. Tanya agaknya ke dokter Amerika. Dokter, apa pendapat Anda dengan kitab suci kami? Di mana ini? Di Quran. Siapa nabinya? Muhammad. Mungkin nabi kalian itu sudah punya teleskop. Bagi kita mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Surat An-Najm menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara bukan mengikuti otaknya, bukan hatinya, bukan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Merkurius berputar, ini Neptunus berputar, ini Saturnus berputar, ini Mars berputar, semua planet berputar. Yang jadi masalah ada matahari di tengah. apakah matahari ini berputar atau tidak berputar? Tak ada yang bisa menjawab. Akhirnya NASA menemukan ternyata matahari berputar kencang di tempat diamnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasyamsu tajri li mustaqarril dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, matahari tajri berlari kencang li mustaqarril laha, di tempat diamnya. Dia tidak lari kemana-mana, dia berlari kencang di tempat diamnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah Ta'ala. Andai dibuatnya matahari ini bergeser dekat ke bumi, terbakar kita. Andai dibuatnya matahari ini jauh dari bumi, beku kita. Maka takdir ketetapan Allah tidak dekat, tidak jauh, sesuai kehendak. Tapi sampai masanya dia benturkan planet ini. Ila sama'un fatarat, langit terbelah. Wa ilal kawakibun tafarat, langit terbelah. Planet bertabrakan, bumi meletus, mai air laut ke darat, hancur semuanya. Maka saat itu tak ada makna manusia. Yang bercerita itu siapa? Al-Quran. Maka anak-anak kita, kita kembalikan kepada Al-Quran. Saya mulai ceramah tadi 9:30, sekarang pas 9:30. Di mana-mana saya ceramah 1 jam, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Asal lebih daripada itu tumpah. Tadi saya sudah diberitahukan bahwa pertanyaan yang sudah masuk selama seminggu ini 2000 pertanyaan. Itu yang akan kita jawab sampai azan subuh.